Mitra bisnis, pemerintah dan bangsa Indonesia harus berupaya dan menanti lebih dari 13 tahun sebelum akhirnya menerima kembali peringkat investment grade atau layak investasi dari dua lembaga rating dunia, yaitu Fitch Rating dan Japan Credit Rating Agency. Untuk membahas, apakah kita tidak layak bergembira menerima kembali predikat layak investasi yang bisa jadi pintu masuk bagi arus investasi asing? Segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, melihat fakta kita harus menunggu hingga 13 tahun, apa kita tidak layak bergembira? Tidak, oleh karena peringkatnya itu dasarnya saya nggak ngerti kok. Waktu dianggap jelek juga nggak saya anggap, waktu dianggap juga tidak saya anggap, oleh karena yang berbicara itu siapa gitu. Who are you untuk menilai-nilai Indonesia? Credibility Anda apa? Pengetahuan Anda apa? Tapi Pak Quick, bukankah secara filosofis penilaian positif yang datang dari pihak luar akan lebih objektif? Tidak juga, oleh karena kalau ini kan kita kan tidak menilai urusan diri, urusan apa. Yang berbicara kan fakta dan angka. Kan ini kan urusan peringkat, urusan ekonomi kan ini, urusan konkret semua kan. Nah kalau yang menilai diri sendiri tidak, yang Anda kemukakan tadi sebagai perbandingan, itu kan menilai pribadi, menilai perangainya orang, mengenai intelektualitas orang, mengenai sopan santunnya. Itu lain, itu hal yang lain sama sekali mengenai menarik dan tidak menariknya Indonesia sebagai tempat investasi. Yang kita bicarakan kan konkret semua yang didasarkan atas angka-angka dan pengetahuan yang mempunyai angka-angka itu. Jadi, meskipun peringkat itu bisa menjadi daya tarik bagi masuknya investasi asing, manfaatnya tetap tidak ada bagi seluruh rakyat ya, Pak Kwi? Tidak, tidak ada. Sekarang kalau kita ambil secari kertas, yang kiri manfaat investor, yang kanan manfaat bangsa Indonesia, diukur itu besar mana manfaatnya? Nah, kalau itu terlampau kecil, ya saya tidak bergembira dong, di report gitu yang sudah terkuat sekarang. Tapi Pak, apakah investasi asing sama sekali tidak ada manfaatnya? Ada, tapi manfaatnya lalu ada orang Indonesia yang dulu nganggur sekarang bekerja gitu kan. Nah, zaman Belanda penjajahan juga begitu kan. Emangnya waktu VOC di sini dan Belanda di sini tidak ada manfaatnya? Ada. Tapi manfaatnya kan sebagai budak gitu kan. Mereka bisa hidup sebagai budak, sebagai kuli, lalu yang elit, yang bersekolah sebagai komprador, sebagai kacungnya gitu kan. Ya enak hidupnya, tapi kualitinya seperti itu. Gitu. Buat saya itu hal yang tidak mengembirakan, apalagi setelah sekian lama merdeka. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.